sewates angan amanggoni ati nisun bingung pisan nembung angin angan sekiriane ono waktu kanggo isun sedelok masih omong liat imun.